إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال رضي الله عنه: لا يستغني الإنسان على ذكاه وفطنته وعقله، بل يجمع ذكاه إلى ذكاء أخيه المؤمن وفطنته إلى فطنة أخيه المؤمن أيضا، وعقله إلى عقله. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال لنبيه: وشاورهم في الأمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا ندم من استخار. وقد كان السلف يعملون هذا العمل اقتداء واتباعا للمحبوب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبالكبراء من أهل بيته مثل الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر ومن ضاهاهم. فعمل أيها الإنسان عملهم ولا تغتر بنسبك إليهم، كما قال الحبيب عبد الله الحداد: ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بك أنا أبي، واتبع في الهدي خير نبي أحمد الهادي إلى السنن. وقال الآخر: لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. بغينا سير أهلنا وسلفنا ونحن بمعزل عنهم وبعد كثير بيننا وبينهم. أين الصفات الحسنة؟ أين الكرم ومكارم الأخلاق؟ أين التقوى؟ أين الصدق؟ أين الورع والعفاف؟ ندعي أن نحن نسير بتريم ونحن على الضد من ذلك. لباسهم التقوى وسيمهم الحياء وقصدهم الرحمن في القول والفعل. وقال في هدية الصديق: سيماهم التواضع وقطع كل قاطع. قال الحسن بن علي: إني لأرجو أن يؤتى الرجل المحسن منا أهل البيت أجره مرتين، وأخاف أن يؤتى المسيء العاصي أجره مرتين، من باب قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. والعالم كذلك يضاعف عليه الوزر مرتين، من باب قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب وآمن بنبيه، وعبد مملوك قام بعبادة الله وخدمة مولاه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Hendaknya manusia itu tidak merasa cukup dengan kecerdasan dirinya, dengan kepandaiannya, tapi dia bercobalah untuk bisa menerima dan menggabungkan antara kecerdasan dirinya dengan kecerdasan saudaranya, kepandaiannya dengan kepandaian saudaranya, pikirannya dengan pikiran saudaranya. Nah, disitulah perlu adanya satu musyawarah. Jangan kamu menganggap pendapat kamu adalah yang benar dan pendapat yang lainnya kurang benar atau salah. Allah berfirman mensifatkan orang-orang yang beriman: wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu adalah diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pandai, manusia yang paling bagus pikirannya, Itu pun diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan satu musyawarah. Allah berfirman kepada nabinya, wasyawirhum fil amr. Ajak musyawarah mereka, sahabatmu Muhammad, dalam urusan-urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaba man istashar wa la nadima man istakhar." Tidak akan sia-sia orang yang mau bermusyawarah, meminta pendapat orang yang lain, dan tidaklah menjadi menyesal orang yang beristikharah dalam urusannya. Musyawarah dan istikharah itu adalah solusi terbaik di dalam menjalankan satu urusan. Para salafus saleh, demikianlah mereka itu mengamalkan ini perintah, ini bimbingan, karena mengikuti jejak kekasih mereka, panutan mereka yang utama yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Ahlul Bait seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abidin, Muhammad al-Baqir, dan yang seperti mereka. Karena itu, hendaknya kamu mengamalkan seperti amal mereka. Jangan kamu tadi itu hanya mengandalkan nasab, tidak menghargai pendapat orang lain. Tidak demikian. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad berkata, "Thumma la taghtarra bin nasabi, la wala tagna' bi kana abi." Janganlah kamu tadi itu merasa tertipu dengan nasab. Tidak cukup seorang tadi itu hanya membanggakan cerita-cerita tentang orang tuanya. Datukku, orang tuaku telah berbuat begini, ibadah itu dan ini. Tidak. Tapi bersikaplah. Wattabi' fil hadi khaira nabi Ahmad al-Hadi ila sanani. Ikutilah jejak petunjuk daripada sebaik-baik nabi, yaitu Ahmad al-Hadi ila sanani. Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan petunjuk kepada ajaran-ajaran, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait yang lain, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga menyatakan, la in fakharta la in fakha wa qal akhar, dan dalam ada ucapan daripada yang lain, yaitu la in fakharta bi aba'in dawi syaraf. Jika kamu tadi itu membangga-banggakan orang tua, nenek kakek moyang atau nenek moyang yang mulia, lagat sadaqtah, benar, mereka adalah orang-orang yang patut untuk dibanggakan. Walakin bisama waladu, tapi jelek sekali anak turunan yang seperti kamu yang cukup mengandalkan nasab tapi tidak mengikuti jejak mereka. Membanggakan orang tua yang soleh, tapi orang tua yang soleh kadang-kadang kecewa dengan anak cucu yang tidak soleh. Membanggakan orang tua yang ahli ibadah, tapi mereka merasa menyesal dan kecewa dengan anak cucu yang tidak ahli ibadah dan seterusnya. Karena itu kita berharap bisa mengikuti jejak salafus soleh. Kita semuanya sudah sangat jauh daripada mereka. Antara kita dengan mereka adalah sangat jauh jaraknya. Mana sifat-sifat mereka yang terpuji itu ada pada diri kita? Mana itu kedermawanan yang mereka lakukan ada pada diri kita? Mana itu akhlakul karimah yang ada pada mereka? Adakah ada pada diri kita? Mana itu takwa? Mana itu wara? Mana itu tidak sampai meminta-minta dan membutuhkan pertolongan orang lain? Kita mengaku mengikuti jejak salafus saleh, padahal kita kebalikan daripada mereka. Mana ilmunya mereka? Kadang-kadang kitab karangan datuk-datuk kita dibaca oleh orang lain dan kita enggak mengerti itu. Orang lain bisa mengerti artinya, tapi kita enggak mengerti. Anak cucunya diterangkan sama orang lain. Seharusnya kita yang harus lebih mengerti daripada orang lain. Kadang-kadang orang lain yang bisa yang mengikuti wiridnya, yang dibaca oleh datuknya, anak cucunya enggak baca wirid. Ini adalah satu musibah yang besar. Kita mengaku mengikuti jejak salafus saleh, tapi kita berlawanan dengan mereka. Ribasuhumut taqwa wa simahumul haya wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. pakaian mereka adalah takwa kepada Allah. Bukan membanggakan sarung sama rendanya, bukan jasnya, bukan piyamanya, tapi takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasluhumur rahman fil qawli wal fi'li. Tujuan utama mereka adalah ridho ar-Rahman, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan tidak ada tendensi yang lainnya kecuali mengharap ridho Allah. Dalam perbuatan juga demikian, tidak ada harapannya kecuali mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan simahumut tawadhu. Wajhu kulli qati. Sifat mereka adalah tawadhu, tampak sekali dalam wajah mereka, sikap mereka ketawadhuan yang sangat tinggi. Enggak pernah merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Enggak pernah merasa dirinya itu lebih bagus daripada yang lainnya. Dan mereka adalah orang yang berusaha dari segala yang mengganggalkan amal perbuatan soleh mereka atau ibadah mereka kepada Tuhannya. Dia tidak mau hatinya ada riya, ada kibir, ada ujub. Dia enggak mau hatinya ada hasud. Dia enggak mau hatinya ada benci kepada orang muslim. Dia menjaga lisannya daripada mencaci, daripada memaki. Dia menjaga matanya daripada memandang yang haram. Terus demikian. Itulah sifat daripada salafus soleh. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, aku berharap di antara ahli bait ini jika berbuat baik akan mendapatkan dua kali pahala, dua lipatan pahala. Tapi juga aku khawatir kalau itu dosa dilakukan daripada ahli bait akan mendapatkan dua lipatan dosa. Dua lipatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi, wahai perempuan-perempuan nabi termasuk keluarga nabi, man ya'ti minkunna bifahisatin mubayyinah, siapa orang yang melakukan perbuatan fahisyah di antara kamu dengan jelas-jelasan, maka yudha'af lahal 'adzabu du'fain, akan dilipat gandakan itu azab dua kali lipat. Itu kepada istri Nabi, tentunya kepada keluarga yang Nabinya juga demikian. Kenapa? Mereka adalah keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesalahan daripada para sadah, para habaib, itu berakibat lebih fatal daripada kesalahan yang lainnya. Dosa akan dilipat gandakan, tapi kebaikan daripada mereka juga akan menjadi sebab ditambahnya kebaikan. Demikian juga orang yang alim. Orang yang alim jika berbuat salah dua kali dosanya. Jika berbuat baik dua kali pahalanya. Karena mereka panutan umat. Mimba boli ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka kamu akan dikasih dua kali daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan dua kali. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum, dan Allah akan menjadikan cahaya yang membimbing kamu dalam perjalanan kamu, dan Allah mengampuni dosa kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatatun yu'tauna ajrahum marratain. Ada tiga orang ini pahalanya dilipat gandakan dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rajulun min ahli kitab amana bil kitab wa amana bi nabiyyi. Yang pertama yaitu ahlul kitab, yang dulunya dia sebelum Nabi Muhammad percaya dengan ajaran Nabi Isa, datang Nabi Muhammad percaya lagi dengan Nabi Muhammad, dua kali pahala. Dulu percaya dengan Nabi Musa, ikuti Taurat, datang Nabi Muhammad percaya dengan Nabi Muhammad, dua kali pahalanya. Kebanyakan mereka ahlul kitab itu percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad enggak. Maka itu mereka jadi orang yang kafir. Yang kedua, abdun mamlukun gama bi ibadatillah wa khidmati maulah. Budak yang soleh. Dia dibagi hari khidmat sama tuannya. Tapi dia di malam hari khidmat sama Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha wa ahsana tadibaha suma'atagoha wa tazawwajaha. Seorang lelaki mempunyai budak perempuan, dia didik itu budak, dia ajari itu budak sampai pandai, sampai bagus, dimerdekakan dan dikawin. Dia mengajari dan memerdekakan itu budak dan mengawin itu budak kembali, dapat pahala dua kali. Nah, ini keterangan menggambarkan bagi kita bahwa ada yang memang perlakuan ibadah itu yang gak sama. Walaupun bentuk ibadahnya itu sama. Kenapa? Kualitas orangnya yang gak sama. Derajat, martabat orangnya yang tidak sama. Kenapa? Kalau ada orang yang dia beramal untuk dirinya sendiri, dan dia bukan orang yang diikuti oleh masyarakat, pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang yang itu beramal, kemudian dia itu menjadi orang yang diikuti oleh orang umum, maka dia juga akan mendapatkan pahala amal soleh tadi itu bagi orang yang mengikuti dia. Sebaliknya, perbuatan dosa jika diikuti oleh orang lain, dia pun juga menanggung perbuatan itu. Karena itu bagi orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, di situ ada dua kebanyakan, para sadah, para habaib, dan para ulama, para kiai. Dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda jika dia berbuat baik karena diikuti oleh masyarakat. Tapi sebaliknya, dia harus menanggung dosa daripada masyarakat yang mengikuti dia jika dia berbuat dosa. Karena itu jangan main-main. Tanggung jawabnya lebih besar. Memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka orang yang dihargai oleh masyarakat, dihormati oleh umat Islam. Tapi tanggung jawab di sisi Allah, mereka juga harus lebih besar. Dipertanggungjawabkan. Kenapa jadi contoh jelek? Kenapa enggak jadi contoh baik? Kenapa kamu tadi itu dipandang oleh mereka dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah? Coba kalau mereka itu mengajak semuanya masyarakat untuk sholat di masjid. Coba mereka tadi itu mengajak masyarakat itu untuk melakukan sunnah Nabi. Betapa indahnya itu semuanya. Tapi kadang-kadang menjadi contoh yang tidak baik. Apa contohnya? Merokok misalnya. Nah, kalau sudah mereka itu ngerokok, habaibnya ngerokok, kemudian kiainya ngerokok, itu pabrik rokok nggak perlu sudah pakai bintang film untuk menjadi sponsor. Cukup dikirimi pak-pakan aja. Akhirnya Pak, semua muridnya yang hadir pengajiannya, yang menyaksikan dia, jadi perokok semuanya. Coba kalau mereka itu menjadi contoh. Dia pakai siwak, dia pakai serban, dia tinggalkan itu rokok. Insya Allah akan diikuti oleh murid-muridnya, oleh pecinta-pecintanya, oleh masyarakat yang menyaksikan dia. Terus demikian, karena itu ya harus menanggung, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Gara-gara kamu sampai murid-murid kamu menjadi perokok. Gara-gara kamu sampai orang-orang mencintai kamu menjadi perokok. Itu semuanya harus ditanggung nantinya dan dipertanyakan nantinya di hari kiamat kepada para kiai, para habaib. Nah, karena itu, ini contoh kecil aja. Yang lainnya juga demikian. Janganlah kita berbuat yang bisa mengakibatkan masyarakat mengikuti kita dalam hal yang negatif. Pikirkan baik-baik, laksanakan yang positif yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya diikuti oleh mereka. Wallahu'alam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا أهل جيراننا بالمرضى الخضر من جانب الحي من علم ومن خبر بما نقاتيه من وجد ومن حزن ومن شجون ومن شوب ومن تاريب ومن توجع أخشاء ومن قلق ومن دموع من الأجفان كالمطر لو كان عندهم علم لرب سما ردوا لذي سبى من نشف على الخطر بعد المزار وقرب الدار من عجب فعجب لصب على الحالين مصطبرين لا باختيار ولكن حكم مقتدر ماض على العبد من نفع ومن ضرر رضا وإلا فصبرا للإله على أقداره فهو أهل الحمد والخير فيا نتيمات نجد احملي خبران إلى الأحبة مهما جدت في السحر وبلغيهم تحيات ممسكة تهدى إليهم مع الأطال والبكر واستطلعي علم أسرار قد استترت عني وظني أن العين كالأثر فليس شعري هل سعدى تساعدني بوصلة الشمل من قبل انقضى العمر وهل جرى قدرا بالوصل في قدم والأمر واشان سبق الحكم والقدر يا صاحبي أنت في لهو وفي لعب ماذا تريد بوصل الوان الخفر محجب وجهه بدر وترته ليل وقامته كالماء النضر وقد فنيت وولى العمر أكثره في غير شيء وهذا غاية الخسر وأكمل الشيب مع ضعف ومع كبر وما الهوى بعدما الضعف والكبر فارجع إلى الله في سر وفي علن واترك هواك وهي الزاد للسفر وقد دنا سفرا لا بد منه إلى قبر وبعث وحشر الروح والصور وموقف فيه كم هول وكم كرب وفيه وزن ممدود على سفر وفيه حوض طهور الماء عاطر للمصطفى سيد السادات من مضري والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على صلاتنا على تعليم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقي أهلنا وقرباتنا في ديننا مع البدل أنت وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذنا أكثر علما نقضى وكل شر ربنا اصلح لنا كل الشهور وأجر برضا منك الحيون وارض عنا ربنا كل الديون كفى أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من تتار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحديث الحانى والوفاء بكتاب كبير الناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب الصابح المراد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف اخاك واعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك دفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي